وأشهد أن لا محمدا عبده ورسوله. حديث نمبر 548. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul 'ibadu fihi." Tidaklah lewat satu hari yang di mana hari itu dilewati seorang hamba illa malakani yanzilani, kecuali ada dua malaikat yang turun. Di setiap hari ada dua malaikat yang turun. Turun yang dimaksud berarti di bumi. Turun di bumi, naik ke langit. Ini bahasa yang dipakai oleh Allah dan Rasulnya. Maka wajib kita memakai bahasa itu. Walaupun Allah mengisyaratkan bahwa bumi ini bulat, dalam beberapa ayat diisyaratkan, tidak dinyatakan secara sahih bahwa bumi bulat, tidak, tetapi isyarat. Dalam beberapa ayat dan hadis diisyaratkan bahwa bumi ini bulat, sebagaimana yang ditemukan oleh para ilmuwan hari ini. Dan para ilmuwan menemukan ini baru 2 atau 3 abad yang lalu, sementara para ulama sudah menemukan ini ratusan tahun yang lalu. Abad kedua Hijrah, para ulama telah sepakat memperbincangkan bahwa bumi ini bulat, berarti ratusan tahun sebelum Columbus, ya kan? Nah, kita tidak mempermasalahkan bumi itu bulat. Ketika kita berada di sebuah, di satu, di belahan bumi yang manapun, ketika kita menunjuk langit maka ke atas, ketika kita menunjuk bumi maka ke bawah. Nah, di sini malaikat turun, berarti turun ke bumi. Dari mana? Dari langit. Karena alam malakut, alam para malaikat di langit, bukan di bumi. Oleh karena itu, salah satu riwayat menyatakan bahwa barang siapa yang menyebut kebesaranku di hadapan makhluk bumi, dari maksud di depan para raja, presiden, penguasa, maka aku akan sebut dia di depan pembesar langit, yang dimaksud pembesar-pembesar para malaikat. Yes. Nah, setiap hari ada dua malaikat yang turun di bumi. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari malaikat itu berdoa, salah satu tugas malaikat, salah satu perbuatan malaikat berdoa, memohon kepada Allah. Kadang doanya baik, kadang doanya buruk. Tidak selamanya doa malaikat itu baik, ada doa buruk, termasuk di sini. Ada dua doa, yang satu baik, yang satu buruk. Dua-duanya malaikat, dan dua-duanya besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah, karena para malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Manusia saleh, manusia taat yang sedikit dosanya, besar kemungkinan doanya dikabulkan oleh Allah, apalagi ini tidak pernah berbuat dosa, maka kemungkinan dikabulkan oleh Allah sangat besar. Bagaimana doa dua malaikat ini? Yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak, bersedekah, menyumbang, berderma, khalaqan. Berikan. Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang bersedekah, berinfak. Ketika kita berinfak, maka detik itu, hari itu, malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa mendoakan kebaikan kepada kita, apa? Ganti. Ya. Kan banyak kita saksikan, termasuk diri kita barangkali, ketika kita sikok kepada seorang, lalu orang itu mendoakan kita, maka bangga kita, besar harapan kita, dia telah mendoakan kita, beliau telah mendoakan kita. Ini jauh lebih tikoh lagi, ya, karena bukan manusia, malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. Mendoakan khalaq, mendoakan agar kita mendapat ganti ketika kita berinfak, ketika kita sholat. Ini doa yang baik. Mendapat ganti kan doa baik. Nah, sekarang doa yang buruk. Wa yaqulul akhar. Malaikat kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan sadaqah. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik imsak. Isim fa'ilnya mumsik, masdarnya imsak, madinya amsaka yumsiku. Imsakan itu menahan, menahan, menahan diri. Yang dimaksud menahan di sini tidak mau sedekah, tidak mau memberi, ditahan hartanya, ditahan emasnya, peraknya, uangnya, tidak disedekahkan. Apa salah? Kebinasaan, kehancuran, habis. Maka kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bakhil, yang pelit, yang menahan hartanya, maka kemalingan, kebakaran, curian, dan seterusnya, doa dari malaikat terkabul. Apa hartanya? Talak. Dia tidak bersedekah, tapi hilang juga. Orang seperti ini, dan kita jika kita mengalami kecurian, kebakaran, dan seterusnya, maka sering kita menyesal. Coba kalau saya sedekahkan dia, coba kalau waktu itu saya berikan kepada dia saja, menyesal kita. Akhirnya terjadi. Maka sebelum ini kejadian, sebelum kita terkena musibah, kebakaran, kemalingan, dan seterusnya, sama-sama hilang. Ini kalau tidak ada balasan, sama-sama hilang. Kebakaran hilang, sedekah juga hilang. Tentu kita milik yang sedekah. Itu kalau sama-sama tidak ada pahala. Apalagi yang ini ada pahalanya. Dicatat oleh Allah, dan dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, seperti Allah menjaga, seperti kalian menjaga anak kuda. Bangsa Arab dan siapapun ketika punya anak kuda, ingin kuda ini nanti menjadi kuda yang gagah, yang bisa lari kencang, maka dijaga dengan sangat perhatian. Makannya, ininya, itunya, biar cepat besar, cepat gagah, dan seterusnya. Begitulah Allah. Ketika kita sedekah 100 ribu, maka dijaga, dipelihara oleh Allah agar cepat menjadi banyak, menjadi 1 juta, menjadi 10 juta, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, maka dengan satu dalil ini, insya Allah Ta'ala, kita membuang rasa bakhil kita, rasa pelit kita. Bersedekahlah sebelum harta kita kebakaran, kecurian, dan seterusnya, sama-sama hilang. Sementara kalau harta kita kebakaran, kemalingan, kita tidak dapat pahala, kecuali dari kesabaran kita. Berbeda kalau sholat. Ya. Muttafaqun alaih, hadits ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Beliau tidak menurunkan fawaidnya karena hadits ini pengulangan dari hadits nomor 95. antum yang ingin tahu lebih lanjut fawaidnya dan seterusnya, silakan dibaca hadis 95 nanti di rumah ya. Kita lanjutkan 549. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala. Berfirman Allah ta'ala. Berarti ini hadis qudsi, hadis yang sanadnya sampai kepada Allah. Kadang Jibril dibawa, kadang tidak. Kan Nabi tidak mendengar ini langsung dari Allah, tapi lewat Jibril. Kan wahyu itu lewat Jibril. Ya, bisa dihitung wahyu lah yang langsung dari Allah, seperti perintah salat lima waktu. Adapun selebihnya lewat Jibril. Tetapi Jibril kadang-kadang tidak dibawa. Tetapi ini tidak menjadikan sanad ini terputus. Karena apa? Karena jelas kesikohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini keluar hukum bahwa jika seseorang itu sudah sikoh, tidak mungkin diragukan kejujurannya, maka ketika dia mengucapkan qala Rasulullah padahal dia tidak bertemu dengan Rasulullah, maka diterima. Ya, diterima. Seperti Ibn Abbas mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda ketika perang Tabuk, padahal hadirkah Ibn Abbas dalam perang Tabuk? Tidak hadir. Kan masih anak-anak Ibn Abbas ketika perang Tabuk terjadi. Tetapi siapa yang tidak sikoh dengan Ibn Abbas? Walaupun Ibn Abbas itu mendengar dari Umar misalnya, mendengar dari Utsman misalnya, mendengar dari Abu Bakar misalnya, tidak langsung mendengar dari Nabi. Karena ketika Nabi bersabda itu, Ibn Abbas di Madinah, Rasul di Tabuk, jauh sekali tidak mendengar. Tetapi Ibn Abbas mengucapkan qala Rasulullah, diterima. Kenapa? Karena mursal sahabi, mursal kehilangan satu sanad, tetapi itu sahabat, tidak masalah. Apakah ini hanya sahabat? Tidak. Tidak. Siapapun ketika kita sikap kepada bulan, dia mengucapkan sesuatu, tentu kita ikuti. Sebagai Imam Bukhari, berapa kali Imam Bukhari mengucapkan qala Rasulullah, qala Ibn Abbas, padahal beliau tidak mendengar dari Rasul. Berapa kali hadis mu'allak, kitab yang paling banyak hadis mu'allaknya tanpa sanad, kitab Sahih Bukhari 1300-an kira-kira dihitung oleh para ulama hadis mu'allak yang ada di Bukhari. Tetapi kaum muslimin sikoh pada al-imam al-Bukhari, maka tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Ah, mengambil dari apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau langsung mengucapkan qala Allahu ta'ala tanpa membawa Jibril. Padahal secara umum beliau mendengar dari Jibril dulu, bukan langsung dari Allah Rabbul Alamin. Qala Allahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, anfiq ya ibn Adam, berinfaklah, bersedekahlah wahai anak Adam. Umum. Dan yang melaksanakan perintah Nabi ini juga umum. Maka kita lihat bukan hanya kaum muslimin yang berinfak, bukan hanya kaum mukminin yang bersedekah, tapi orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu banyak yang sedekah. Karena sedekah bukan ibadah makhluk, tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Non muslim banyak yang sedekah. Dapatkah pahala? Dapatkah ganjaran? Dapat di dunia. Dapat di dunia, di akhirat tidak. Apa ganjaran mereka di dunia? Dipuji orang, dihormati orang, diberi ucapan terima kasih, dagangannya jadi laris dan seterusnya. Dunia Allah adil terhadap orang muslim dan orang kafir. Maka orang kafir yang berbuat kebaikan, Allah berikan ganjarannya, pahalanya. Di mana? Di dunia. Adapun di akhirat, a'maluhum kasarabim biki'atin, yahsabuhu dhama'anu ma'. Begitu Allah firmankan ya dalam surat An-Nur. Amal mereka seperti fata morgana, dilihat dari kejauhan seperti air, ternyata tidak ada air. Inilah amal orang-orang kafir. Amiratun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka berusaha susah payah, akhirnya mereka masuk neraka. Mereka berusaha susah payah untuk masuk surga. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu yang beragama ya, mereka berusaha susah payah. Banyak di antara mereka yang melaparkan dirinya, banyak di antara mereka yang menolong fakir miskin, bahkan lihat para pendeta dan pastor dibela-belain tidak kawin, kenikmatan yang luar biasa. Dibela-belain tidak nikah, demi apa? Demi masuk surga, demi selamat dari neraka. Enggak taunya tasla naran hamiyah, mereka masuk neraka yang menyala-nyala. Bagaimana Umar menangis ketika melihat pendeta dan pastor. Beliau ditanya, kenapa engkau menangis ya Umar? Umar menjawab, aku teringat firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang yang bersusah payah berusaha di dunia ini untuk masuk surga, tapi akhirnya mereka masuk neraka yang menyala-nyala. Maka nikmat besar yang wajib kita syukuri. Allah takdirkan kita sebagai seorang muslim. Kita dilahirkan oleh ayah ibu yang muslim di negeri Indonesia, negerinya kaum muslimin ini nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Ya. Anfiq ya ibna Adam, berinfaklah, bersedekahlah wahai anak Adam. Yunfaq alaik, niscaya akan diinfakkan kepadamu. Semakna dengan hadis di atas mendorong kaum muslimin untuk banyak berinfak, menambah infak. Agar apa? Agar diberi yang lebih banyak. Bolehkah ini? Tentu boleh. Kalau kita bersedekah, bersilaturahim, tidak boleh mengharapkan imbalan dari Allah di dunia ini, buat apa Allah firmankan seperti ini? Ada orang mengatakan, jangan engkau bersedekah dengan niat agar rezeki lancar, jangan engkau bersilaturahim dengan harapan umurmu dipanjangkan, rezekimu diluaskan. Buat apa firman Allah, sabda Nabi yang merangsang kita untuk menyambung silaturahim, untuk memperbanyak sedekah agar panjang umurnya, agar diluaskan rezekinya, buat apa? Nah, dari sini keluar hukum bahwa beramal mengharapkan dunia boleh dengan syarat itu diiming-imingkan oleh Allah dan Rasul. Ada dalilnya. Maka orang yang sakit tidak kunjung sembuh, lalu dia ingin sembuh dengan memperbanyak sedekah, bolehkah? Tentu boleh. Karena Nabi yang bersabda, hassinu amwalakum bizzakat, wadawu amradakum bizzarakat. Bentengi harta kalian dengan cara membayar zakat, dan obati penyakit kalian dengan cara bersedekah. Tentu boleh. Karena itu sabda Nabi alaihi salatu. Bahkan seorang imam ditanya, ya Syekh, setelah Imam Ahmad ya, atau Syekhul Islam, ya Syekh, bagaimana hukumnya jika saya berjihad? Jika saya berjihad, tentu seorang muslim ketika berjihad terbayang di benaknya itu surga, bidadari, pahala. Kalau tidak, bukan muslim dia. Tidak mungkin seorang muslim, seorang yang beriman, ketika dia berjihad, ketika dia beramal, tidak mengharapkan surga sama sekali, tidak mengharapkan pahala sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Munafik. Berarti dia pura-pura muslim, pura-pura beriman. Seorang muslim berjihad, dari jihadnya itu terbayang surga, terbayang neraka, terbayang neraka, terbayang pahala, terbayang dosa, mengharap karunia dari Allah. Tetapi dia terbayang pula, kalau saya menang, saya dapat ghanimah. Kalau saya menang, saya dapat rampasan perang. Sahkah jihadnya? Beliau menjawab, sah. Kenapa? Karena seorang prajurit ketika dia menang di dalam perangnya, berhak mendapatkan ghanimah. Berhak mendapatkan rampasan perang. Berhak mendapatkan budak-budak. Berhak mendapatkan wanita-wanita yang ditaklukkan. Yeah. Kecuali sesuatu yang tidak pernah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang ingin dagangannya laris, maka bacalah Al-Fatihah 7 kali ketika menggelar dagangan. Mana keterangan ini? Tidak ada keterangan ini dari Nabi. Tentu tidak boleh. Berarti kita telah membuat syariat sendiri. Tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah yang sifatnya mahdhah. Ya, yang memang tidak ada hasil dunia. Seperti sholat, seperti baca Al-Quran, seperti melempar jumrah, mencium Hajar Aswad. Tidak ada keterangan apa yang akan Allah berikan. Maka tidak boleh kita berharap lain. Ya. Adapun yang memang ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, seperti silaturahim, apa keutamaannya, sedekah, apa manfaatnya, hikmahnya, berjihad dan seterusnya, apa yang akan dia dapatkan, maka boleh kita mengharap apa yang oleh Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai iming-iming. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Yang pertama, al-shaqqu 'ala al-infaqi fi sabilillah, anjuran untuk berinfak fi sabilillah. Apakah ini anjuran? Bukan kewajiban? Maka beliau jelas mengatakan anjuran. Karena berinfak fi sabilillah tidak mencapai derajat sholat, puasa Ramadan, zakat haji bagi yang mampu. Jelas itu fardhu ain. Adapun berinfak ada sifat-sifat tertentu di mana seseorang dianjurkan untuk berinfak. Bahkan ada kasus, ada keadaan di mana dia tidak boleh berinfak. Kenapa? Karena untuk dirinya saja kurang. Karena Allah dan Rasulnya mensyariatkan di dalam agama seorang muslim, dunianya seorang muslim, dia harus mencukupi dirinya sendiri. Setelah dirinya sendiri sudah tercukupi, makan, minum, menutup aurat, punya tempat tinggal, maka setelah itu dia boleh membantu orang lain. Nah, waktu itu kita bahas bahwa Nabi ditegur oleh Allah karena Nabi terlalu dermawan. Satu-satunya yang beliau miliki diminta oleh orang lain, beliau beri. Ya, beliau ditegur oleh Allah, wala tansa nasibaka min dunya. Jangan lupakan bahwa engkau punya bagian di dunia ini. Jangan lupa engkau punya bagian. Engkau bukan mendapat bagian akhirat saja, dunia engkau juga dapat. Maka ambil. Yang kedua, al-infaqu sababun lis'atir rizq. Berinfak, bersedekah ini menjadi penyebab luasnya rezeki. Ini keyakinan seorang muslim yang tidak ada tawar-menawar. Siapa yang ingin rezekinya luas, silakan bersedekah. Wajib bagi kita mengimani ini. Tetapi kita tidak meyakininya seperti orang-orang yang rajmam bil ghaib, sok tahu terhadap hal yang gaib. Ya. Bapak butuh duit? Butuh. Berapa Pak? 10 juta. Kalau begitu Bapak sekarang sudah kok 10 juta. Ya. Jadi sok tahu, jadi seolah-olah dia yang ngatur. Padahal Allah yang mengatur. Kapan balasan 10 kali lipat itu 70 kali lipat itu, 700 kali lipat itu, Allah rahasiakan. Allah rahasiakan, Nabi saja tidak tahu. Bagaimana ada seorang yang sok tahu? Tunggu Pak, 3 bulan lagi Pak ya. Wahyu dari mana? Seolah dia dapat wahyu dari Allah bahwa balasan itu akan muncul 3 bulan lagi, 2 bulan lagi dan seterusnya. Tidak boleh. Ini rajmam bil ghaib. Ini menyangka sesuatu yang mengira-ira sesuatu yang ghaib. Haram. Perbuatan siapa rajmam bil ghaib? Perbuatan kahin, arraf, para dukun, juru ramal. Bukan perbuatan para nabi dan rasul. Wajib bagi kita yakin. Kalau kita sedekah akan mendapatkan ganti, tapi kapan rahasia Allah? Ya, bisa di dunia, bisa di akhirat. Maka tidak boleh memastikan. Kemudian i'ta'un Allahi li'abdihi 'ala qadri i'ta'il 'abdi lil fuqara' wal masakin wal muhtajin. Pemberian Allah pada seorang hamba itu berdasarkan pemberian hamba tersebut kepada para fakir, kepada para miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Semakin banyak memberi, semakin banyak diberi oleh Allah. Semakin banyak membantu orang miskin, semakin banyak dibantu oleh Allah. Saya kira antum melihat contoh ini. Saya tidak usah memberikan contoh yang panjang lebar. Antum di kiri kanan antum bisa melihat bagaimana keadaan orang-orang yang suka memberi, suka sedekah dibanding dengan orang-orang yang bakhil, yang pelit. Ya. Ini janji Allah. Ini salah satu mukjizat yang disaksikan oleh kaum muslimin dari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Karena sabda-sabda Nabi adalah mukjizat. Dan kemukjizatan ini lebih besar daripada kehebatan Ashabul Kahfi. Ini ucapan Ibn Abbas. Kalian terkagum-kagum dengan keadaan Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang tidur di dalam gua selama 300 tahun, ya, tidak berubah kulitnya, tidak berubah badannya 300 tahun tanpa makan, tanpa minum. Manusia takjub. Kata Ibn Abbas, yang aku berikan, yang aku sampaikan dari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam, qala Allah wa qala Rasul, itu lebih menakjubkan dibanding cerita ashab kita. Apa yang kalian lihat sini, perputaran bulan, bintang, matahari, planet-planet dan seterusnya, ini lebih menakjubkan dari keadaan ashab kita. Itu firman Allah Rabbul Alamin. Ya, sementara sebagian ahli kitab membahas tentang Ashabul Kahfi ini berlebih-lebihan. Bahwa Ashabul Kahfi ini memang menakjubkan, ya, tidak ada yang membantah. Tapi keadaan alam semesta jagat raya ini jauh lebih menakjubkan. Jauh lebih menakjubkan lagi apa? Sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang disampaikan oleh Ibn Abbas, oleh para sahabat, ini lebih menakjubkan lagi, mukjizat. Ini salah satu. Maka biasanya di sepanjang zaman ada saja sabda Nabi yang dinikmati oleh kaum muslimin. Ada di zaman Abu Bakar, di zaman Umar menikmati apa yang disabdakan oleh, disaksikan. Di zaman Ali munculnya Khawarij yang sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kira-kira 40 tahun yang lalu, disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib. Begitu juga Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, sampai hari ini kita saksikan hari ini sabda Nabi. Kita nikmati apa yang disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu ketika Nabi bersabda bahwa hari itu yang akan berbicara tentang agama di hadapan kaum muslimin siapa? Ar-Ruwaibidah. Kita saksikan hari ini. Siapa Ar-Ruwaibidah kata Nabi? Orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran, orang yang tidak tahu apa-apa tentang Sunnah, orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam, tapi berbicara tentang Islam di hadapan kaum muslimin dan didengarkan, disaksikan. Ya, ini salah satu, belum yang lain. Ya, dan terus panjang zaman sampai puncaknya nanti manusia kaum muslimin terutama melihat apa yang disabdakan oleh Nabi tentang Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa, tentang munculnya Dabbatul Aq, binatang melata yang muncul dari dalam bumi, tentang turunnya Ya'juj Ma'juj dan sepanjang zaman. Ini mukjizat luar biasa yang Allah berikan pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini salah satu kaum muslimin, bahkan orang-orang kafir mendapatkan tambahan rezeki ketika mereka memberi. Yang terakhir, khazairullahi mala'un la tanfud wal maula karimun la yumsiku khasyatal infaq. Perbendaharaan yang ada di sisi Allah ini tidak akan pernah habis. Apa yang ada di sisi Allah, apa yang dimiliki oleh Allah tidak akan pernah habis. Oleh karena itu Allah memberi tidak seperti orang yang takut habis. Kalau kita memberikan takut habis, kalau saya beri tinggal siang, tinggal segini, nanti saya makan apa? Nah, itu kita. Allah tidak. Apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah habis. Ingat sabda Nabi SAW, jika seluruh manusia berkumpul jadi satu di sebuah lapangan terbuka, dan bukan hanya manusia di zaman ini saja, tapi zaman kemarin, artinya seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini dihidupkan lagi, lalu masing-masing minta kepada Allah, masing-masing minta kepada Allah, ada yang minta ini, ada yang minta itu, dan semuanya dikasih semua, tidak ada yang tidak dikasih, semuanya diberi, minta ini diberi, minta itu, maka apa yang ada di sisi Allah tidak berkurang, ya, kecuali berkurangnya air laut yang dimasukkan jarum, airnya nempel di jarum setetes dua tetes. Ini maha kayanya Allah. Ya. Maka Allah yang maha kaya seperti ini tentu patut sekali kita minta, kita merengek kepada Dia, bukan kepada manusia. Maka dengan riwayat-riwayat seperti ini kita disuruh untuk meminta, memohon, merengek kepada Allah, bukan kepada manusia, karena Allah maha baik. Kita lanjutkan 550. Wa an Abdillah ibni Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai mereka berdua, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan siapa laki-laki ini, ayyul islami khair, Islam yang seperti apa yang baik atau yang paling baik atau yang terbaik atau yang lebih baik, karena khair isim tafdilnya sama dengan bentuk biasanya, tidak seperti kabir menjadi akbar, sogir menjadi aswar, tetapi khair bisa baik, bisa lebih baik. Islam yang seperti apa yang terbaik atau lebih baik? Beliau menjawab, dan jawaban beliau tidak seperti jawaban beliau ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Dijawab oleh Nabi, rukun Islam yang lima. Tetapi ini tidak. Karena itu segala kebaikan yang mendatangkan pahala, yang mendapatkan ridha Allah, maka masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam bagian Islam. Adapun rukunnya yang terbesarnya yang lima itu. Ya. Nabi menjawab, tut'imu ta'am, engkau memberi makan. Berarti memberi makan adalah perbuatan yang sangat mulia. Ya. Memberi makan, mentraktir makan, bersedekah makanan ini mulia, sangat mulia. Saking mulianya, maka kita yang diberi makan, kita yang ditraktir makan, kita yang diundang makan, disuruh apa? Mendoakan. Mendoakan orang yang memberi makan. Ya, ini banyak kita lupakan. Ya. Terima kasih doa. Pasti ya. Sunnah doa. Ya. Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap rizki yang telah Engkau berikan kepada dia. Ampunilah kami, ampunilah dia. Yang kedua, wa taqra'u salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Maka di surat Abu Daud bahwa ciri-ciri dekatnya hari kiamat adalah orang memberikan salam, kaum muslimin memberikan salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Maka kalau tidak kenal, tidak diberi salam. Walaupun keamrokan, walaupun bertatap muka, kita mau masuk ke masjid, dia mau keluar masjid, kita mau keluar masjid, dia mau masuk masjid, betul-betul bertemu muka, tidak memberi salam. Ya, padahal menyebarkan salam ini kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi di hari pertama beliau masuk Madinah. Di hari pertama beliau masuk Madinah, Abdullah bin Salam penasaran kayak apa sih yang mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul. Abdullah bin Salam melihat, dan akhirnya Abdullah bin Salam bercerita kepada kaum muslimin bahwa aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan wajah seorang pendusta. Ya, alam Nabi bersabda untuk menyebarkan salam, untuk salat malam. Ya. Maka menyebarkan salam adalah keutamaan yang sangat besar. Maka sahabat ketika dirasa para tabi'in tidak menyebarkan salam, maka Ibnu Umar diikuti oleh Abu Bakar masuk ke pasar. Ya, dikira Abu Bakar Ibnu Umar ini mau belanja, mau beli apa? Enggak beli apa-apa, enggak menawar apa-apa, masuk pasar hanya menyebarkan salam. Assalamualaikum. Jalan lagi ketemu orang, assalamualaikum. Jalan, assalamualaikum. Masuk pasar, tujuannya hanya untuk menyebarkan salam. Ya, ini sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kita memberikan salam hanya kepada yang kita kenal. Maka ketika kita diberi salam, assalamualaikum, siapa tuh? Ngapain siapa tuh? Jawab aja. Ya, ini bukti bahwa seolah-olah kalau ngasih salam pasti kenal. Kenal nggak kenal, kasih salam, jawab. Kenal nggak kenal, berikan salam. Ya. Ini juga dalil bahwa seseorang boleh menghukumi orang lain dengan golibnya. Kan tentu ada pertanyaan. Katanya kan gak boleh ngasih salam kepada orang non-muslim, Buddha, Hindu, Kristen. Kan gak boleh ngasih salam duluan, ya kan? Kalau menjawabkan boleh, maka ada khilaf antara wa'alaikum dengan wa'alaikumsalam. Kalau memberikan salam duluan, jelas larangan. La tabda'u al-yahuda wa an-nasara bis-salam. Larangan Nabi. Jangan kalian mendahului salam untuk Yahudi dan Nasrani. Jelas dilarang. Nah, kalau ternyata dia Buddha gimana? Dia Hindu gimana? Nah, tentu jika pertanyaan itu memang harus terjawab, maka akan ditanyakan oleh para sahabat. Ya. Ya mungkin di zaman Nabi muslim semua, siapa bilang? Di zaman Nabi tidak muslim semua. Gitu. Bahkan waktu itu awal-awal justru minoritas. Kan? Nah, maka hukum dari sini bahwa kita boleh menilai seseorang berdasarkan zalimnya. Misalnya Indonesia ini. Maka apalagi di Jakarta ini. Muslim. Kita berikan salam. Satpam. Ya, siapa yang kita temui di rumah sakit, di kantor-kantor, musyrik. Apalagi jelas di masjid, ya, papasan di masjid, gitu. Tentu ini tidak bisa kita lakukan di Jepang misalnya, di Australia misalnya, di Amerika misalnya, karena kita menghukumi seseorang dengan golibnya, dengan apa yang kita bisa lihat. Ya. Ya, muttafaqun alaih hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barangkali kita salat dulu. Sebelumnya barangkali ada pengumuman. Ada pengumuman dari pengurus. Diatur oleh hadis. Maka para sahabat adalah orang-orang yang sangat semangat untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, akhirat dan dunia, bukan salah satunya, tapi dua-duanya. Tetapi jika kita disuruh memilih, jika bertabrakan antara kepentingan akhirat dan dunia, maka wajib kita memilih akhirat. Wajib kita memilih akhirat. Jika kita harus memilih, yes. Mau naik gaji, mau naik pangkat, dengan memotong jenggot misalnya, melepaskan jilbab misalnya, atau tidak. Seperti ini, tentu kita harus memilih akhir. Yang kedua, al-haddu 'ala al-bazri wal-'ata'i bi-id'ami al-ta'ami lil-fuqara'i wal-masakini wa ibn al-sabil wal-du'ifi wal-ihda'i ila al-jiran. Anjuran untuk memberikan makanan kepada para fakir, para miskin, ibn al-sabil. Sering kita tidak memperhatikan ibn al-sabil, orang-orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Ini bagian orang yang harus kita bantu, wadhaif, orang-orang lemah, kemudian memberikan hadiah kepada tetangga. Terutama ketika kita pulang dari safar, kita bawakan hadiah, oleh-oleh dan seterusnya. Ini bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di dalam bertetangga. Yang terakhir, yang bagi ifsha'us salami duna takhsisi ahadin fi li'annahu min al-huquqil 'ammah lil muslim. Dianjurkan untuk menyebarkan salam dengan tidak menghususkan orang per orang. Maka salam ini kita sebarkan, kita berikan kepada seluruh kaum muslimin. Yang kita kenal, yang tidak kita kenal, bawahan kita, atasan kita, dan seterusnya. Salah satu kebiasaan buruk, ketika atasan, mentang-mentang atasan, maka menunggu salam dari bawahan. Yes, mentang-mentang orang tua, maka menunggu salam dari anaknya, dari yang masih muda, dari yang lebih muda, tidak. Maka kata Nabi, jika bertemu dua orang muslim, maka yang terbaik yang mana? Yang terlebih dahulu memberikan salam. Berarti salam itu mana yang lebih baik jika bertemu. Tapi jika dalam keadaan tertentu, maka yang berkendaraan memberikan salam kepada yang tidak berkendaraan, yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk, yang datang memberikan salam kepada yang didatangi. Ya, maka secara sunnah tentu ketika kita didatangi seseorang, kita menunggu dia memberikan salam. Karena secara sunnah yang mendatangi yang memberikan salam. Ini bisa dikiaskan dengan telepon. Yang menelpon tentu yang mendatangi. Maka secara sunnah yang menelpon yang memberikan salam. Maka jika kita mengangkat telepon, maka secara sunnah dikiaskan dengan tadi, maka kita tidak memberikan salam. Ya, kita buka dengan ya atau apa, atau hello atau apa. Kemudian yang menelpon memberikan salam dan kita yang menerima telepon menjawab. Wallahu a'lam. Ya, kita bersoal jawab. Sebelumnya pengurus masih tidak memperbolehkan kepada ibu-ibu untuk membawa anak-anak kecuali yang betul-betul bisa. Anak pernah minta pekerjaan kepada teman anak. Apakah ini termasuk minta-minta atau menurut tidak? Karena bekerja itu adalah saling membutuhkan. Bekerja itu kan yang bekerja butuh upah, yang mengupah butuh tenaganya. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai minta-minta. Ini sama dengan jual beli, menawarkan barang. Ya, mau beli silahkan, tidak beli ya tidak apa-apa. Nah, kita menawarkan tenaga kita. Saya bisa ngecat mobil, saya bisa dananin komputer, maka barangkali antum butuh tenaga saya. Ini tidak tercoba. Ini bukan minta-minta. Hanya istilah di kita disebut minta kerjaan. Itu istilah yang tepat sebetulnya secara kaidah syar'i, ia menawarkan jasa. Ya, sama dengan menawarkan barang, itu tidak tercela. Yang tercela adalah demi lakunya dagangan, maka dia berbohong, maka dia berkhianat, maka dia memamerkan kecantikannya. Nah, ini yang tercela, ini yang tercela. Kalau dengan cara-cara yang halal, tentu tidak tercela. Tadi disebutkan bahwa Abdullah bin Salam mengatakan bahwa wajah Nabi adalah wajah orang yang bukan pendusta. Bisakah ini dijadikan dalil bahwa ada orang-orang tertentu yang mampu membaca sifat seseorang melalui wajahnya? Yang pertama, ini tidak menjadi kebiasaan para ulama. Tidak menjadi kebiasaan para ulama dan tidak berdasarkan dalil yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jika Nabi mengajarkan kepada para sahabat cara mengetahui kebaikan seorang. Tidak. Ini sekedar ucapan Abdullah bin Salam yang diberi hidayah oleh Allah untuk membedakan orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bukan dalil bahwa ada ilmu khusus. Ya. Cara mengetahui orang baik dan orang jahat. Kalau ini benar, kalau ini secara umum, tentu tidak perlu ada bukti, ada saksi, ada jaminan. Gitu. Maka ini bukan ilmu secara khusus yang diajarkan kepada semua orang. Hanya semata-mata pemberian Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Ya. Ya. Apa? Baca tubuh. Tidak bisa, ya? Tidak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menuduh seseorang itu sebagai pendusta pembohong berdasarkan raut muka, kemudian sorot mata dan seterusnya. Apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Salam tadi hanya sekedar menunjukkan tentang Allah membukakan hidayah di dada Abdullah bin Salam. Mohon terangkan tentang Ahlu Zimmah. Ahlu Zimmah adalah orang-orang Kristen, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu yang ada di Indonesia ini. Mereka adalah Ahlu Zimmah atau kafir zimmi. Orang-orang non-muslim yang hidup di Indonesia, yang hidup di Malaysia, yang hidup di Saudi, Mesir dan seterusnya, mereka adalah ahli zimmah, kafir zimmi yang haram di perang. Kecuali kalau mereka bikin ulah, mereka merugikan kaum muslimin, menyerang kaum muslimin. Jika tidak, maka haram bagi kita memerangi mereka. Dan Nabi mengatakan, menyakiti kafir zimmi berarti menyakiti aku. Ya. Ketika saat-saat padat di Masjidil Haram, bagaimana hukum melewati orang yang sedang sholat? Bagaimana pula tentang sholat laki dan perempuan yang bercampur? Tidak ada riwayat yang membolehkan sholat laki-laki dan perempuan bercampur, hatta di Masjidil Haram. Apa yang terjadi di Masjidil Haram karena saking banyaknya manusia, bukan kekhususan yang ada di Masjidil Haram. Maka tetap di Masjidil Haram dan masjid-masjid lain, saf terbaik bagi wanita adalah paling belakang. Saf terbaik bagi laki-laki paling depan. Tidak ada kekhususan dalam masalah ini. Begitu juga melewati orang yang sedang sholat dimanapun. Nah, kecuali urusan darurat menyangkut tentang nyawa keselamatan manusia, maka jangankan seperti itu, hal yang darurat membolehkan orang makan daging babi, membolehkan orang-orang melakukan hal-hal yang jelas. Mana yang lebih utama, menuntut ilmu syar'i atau berbakti kepada orang tua? Dengan menuntut ilmu syar'i, maka dia akan berbakti kepada orang tua. Karena dengan menuntut ilmu syar'i, dia akan tahu betapa besar pahala yang didapat oleh seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Tidak bertentangan. Mungkin yang dimaksud penanya, bagaimana mau ngaji, ibu nyuruh beli beras misalnya, maka taati ibu. Kita mau ngaji, ibu nyuruh kita mijitin ibu, merokin ibu misalnya, kita pilih mijitin ibu, merokin ibu. Ya, karena memang sedang dibutuhkan. Mencari ilmu bisa besok, lusa, dan seterusnya. Gitu. Apa hukum memberi salam kepada akhwat, umahat? Sama, laki perempuan sama. Siapa yang lebih dulu? Tentu salam yang ikhlas karena Allah, memberikan salam karena ikhlas, tidak ada apa, tidak ada maksud-maksud tertentu, tidak ada fitnah, ya, tidak berniat menggoda dan seterusnya. Maka tidak masalah. Apakah kita ikut berdosa jika menjadi perantara saudara kita yang akhwat untuk dinazar ikhwan yang kerja di pasar? Bisa diberitahukan kepada si akhwat atau bahwa dia kerja di tempat-tempat tertentu. Ya, atau diberitahukan kepada si ikhwan untuk keluar dari tempat kerja yang tidak baik, yang tidak halal, yang haram. Ya. Tetapi orang yang bekerja di tempat yang tidak baik kan tidak diharamkan untuk menikah. Ya, karena tobat itu kapan saja. Ya, tobat itu kapan saja, segera mungkin. Ya, tidak ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah tobat dulu, apa nikah dulu dan seterusnya. Yang jelas nikah dan tobat dua-duanya atau 4-5 hal yang oleh Nabi kita disuruh menyegerakan. Bagaimana hukum mendaftar haji di daerah lain agar lebih cepat berangkatnya, tapi menggunakan KTP yang didapatkan dengan cara yang tidak seharusnya? Bohong dalam keadaan apapun orang. Ini mencampur antara hak dan batin. Kita berangkat haji umrah, ini hak. Berbohong batin. Kita tinggal di Jakarta, kemudian kita cari KTP Surabaya, jelas ini bohong. Ini berdusta, jelas hak. Ya, dusta. Sementara berangkat haji dengan segera tidak wajib. Ya, sedangkan sedangkan jujur itu wajib. Kita dahulukan ya wajib. Terkadang kita menjadi sedih jika pemberian kita kepada orang lain ternyata tidak membawa manfaat. Apakah ini tanda ketidakikhlasan? Tidak ya. Ketika memang pemberian kita tidak manfaat, secara fitrah manusia kita memang tidak suka. Oleh karena itu, berikanlah sesuatu yang manfaat. Ya. Saya sudah kasih, kok enggak dimakan? Ya. Ya iya, enggak enak. Basi, udah bau dikasih. Mentang-mentang kita sudah tidak suka. Nah, kalau mau memberi yang enak, yang kita menginginkannya, insya Allah dimakan. Insya Allah dimanfaatkan. Kan gitu. Kasih uang recehan, ya tentu dia taruh aja, atau mungkin dibuang. Maka kasih yang berharga, ya, yang puluhan ribu atau ratusan ribu, insya Allah bermanfaat. Ya. Jika ada seorang yang mempunyai penyakit kencing secara terus-menerus, maka jika datang sholat terkadang ada perasaan air kencingnya keluar. Apakah hal ini harus dilakukan? Kalau ini penyakit maka tidak. Ya. Kalau ini penyakit maka tidak. la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apalagi sekarang ada alat yang bisa menahan air kencing, artinya tidak kemana-mana, maka bisa dipakai. Ya, jika tidak ada, maka ketika dia sholat dan air kencing terus menetes, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Ya sama, ketika itu penyakit sama. Ya. Setiap saat keluar maka tidak usah diperhatikan. Setelah kita wudu beberapa detik setelah wudu terus buang angin, tidak usah dihiraukan. Terus sholat sampai selesai. Ya, kita akhiri mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, insyaallah besok malam kita bertemu lagi. Dan seterusnya terus malam. Sekali lagi kepada ibu-ibu, masih tidak diperbolehkan membawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.